Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Melanjutkan tafsir surat An-Najm. Pembacaan tafsir As-Sa'di kemarin sampai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, alaysat akhlaquhu akhlaq ar-rusul al-kiram, alaysat da'watuhu ila kulli khairin wan nahyi an kulli syarrin. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengingatkan mereka, bukankah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia, dan bukankah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari segala bentuk kejelekan. Dakwah beliau bukan mengajak kepada fasadul ard, bukan mengajak kepada kerusakan di permukaan bumi ini. Kemudian kata beliau, alam ya'ti bil Qur'anil kiram al-kirim alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawa Al-Qur'anul Kirim yang mana tidak datang kebatilan di hadapannya dan juga tidak datang kebatilan di belakangnya, pada segala penjuru, pada segala arah, tidak ada sesuatu pun yang bisa membantah kebenaran Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjaganya untuk Al-Qur'an itu dikurangi ataukah ditambah-tambah. Demikian pula sampai masa sekarang ini, Al-Qur'anul Karim yang kita baca di tempat ini, di ujung timur, di ujung barat, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaganya. Tidak ada perbedaan satu huruf pun dari mushaf-mushaf yang bertebaran di muka bumi ini. Tidak ada satu harakat pun yang berbeda satu dengan yang lainnya. Semua itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min hakimin hamid, yang mana Al-Qur'an diturunkan dari zat yang maha bijaksana, zat yang maha terpuji. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam yuhlikillahu man kadzdzaba min qablihi min ar-rusulil kiram. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang, umat-umat terdahulu sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dari para rasul yang mulia? Allah Subhanahu wa taala bahkan membinasakan mereka dan tanpa menyisakan sedikit pun dari mereka, benar-benar dihancurkan, benar-benar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dakwah mereka adalah dakwah yang benar. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa Al-Qur'anul Karim, itu adalah dakwah yang benar. فَمَنْ لَذِي يَمْنَعُ الْعَذَابَ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ لِمُحَمَّدٍ سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ. Maka perkara apa yang mencegah azab terhadap orang-orang yang mendustakan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di permukaan bumi ini, dan juga beliau adalah Imamul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Wa qa'id al-ghurra al-muhajjalin. Demikian pula beliau adalah pemimpin umatnya yang memiliki ciri putih pada bagian wajah dan putih pada bagian kedua tangan dan pada kedua kakinya. Beliau adalah rasul yang terbaik, beliau adalah nabi yang terbaik, maka azab Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat mudah ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan. Perkara apa yang mencegah kalian untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada dan tidak bukan itu karena hasad dari kalian, karena kedengkian kalian, karena kerasnya kalbu kalian, padahal al-haq itu benar-benar ada di hadapan kalian. Al-haq itu benar-benar kalian lihat. Kebenaran itu benar-benar kalian dengarkan. Namun kalian enggan untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, azifatil azifah. Azifatil azifah. Hari kiamat itu telah dekat. Ay qarubatil qiyamah. Hari kiamat itu telah dekat. Wadana waktuha, dan waktunya telah dekat. Wabanat alamatuha, dan telah gamblang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Dan hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada jawaban beliau, beliau rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa asyratus sa'ah kathiratun, bahwa tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Walakinnaha qismani, akan tetapi dibagi menjadi dua bagian. Qismun mutlak, ada bagian tanda-tanda hari kiamat yang bentuknya itu mutlak. Wujida fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu, yang ditemui bahkan pada masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'dahu, dan setelahnya. Wa qismun khasun yaqa'u 'inda qurbiha wa 'inda dunuha, dan ada tanda-tanda pembagian yang khusus yang mana tanda-tanda tersebut terjadi ketika dekatnya hari kiamat tersebut. Adapun bagian yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun tanda-tanda yang mutlak, atau mungkin dikatakan juga alamat sughra, tanda-tanda yang kecil, fahadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min asyratis sa'ah, ini diantara deretan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyus sa'ah, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyus sa'ah, nabi hari kiamat, yakni menunjukkan bahwa hari kiamat itu dekat. Wa wujuduhu min asyratiha alaihi salatu wassalam, kemudian hadirnya beliau, diutusnya beliau sebagai nabi, sebagai rasul, ini adalah di antara deretan tanda dekatnya hari kiamat. Demikian pula tanda hari kiamat yang telah dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tanda-tanda yang ma'ruf, yang sering kita baca hadis tersebut, yakni hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Jibril alaihi salam, fa akhbirni anis sa'ah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya, yang bertanya. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a sya'i yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat seorang yang hufat, yang tidak beralaskan kaki, Al-urat yang telanjang, al-alah yang sangat miskin, ri'a'asyai yang dia itu statusnya sebagai penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, yang mana mereka saling berlomba-lomba dalam bangunan. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bahwa terjadi perubahan yang begitu drastis, perubahan yang begitu signifikan, sangat terlihat sekali. Yang awalnya status seseorang dia hanya orang fakir, miskin, sangat miskin, bahkan sandal pun tidak punya, baju pun mungkin rombeng, tembel-tembelan, dan dia terkenal sangat miskin, penggembala kambing, hartanya hanya kambing. Namun dalam waktu yang sangat singkat, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang-orang tersebut menjadi kaya raya, bermegah-megahan dalam bangunan. Ini di antara tanda-tanda hari kiamat yang telah dijelaskan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tanda-tanda yang lain yang telah disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda dekatnya hari kiamat, dan itu tanda yang bentuknya nam khas, qismun khas, yang muncul ketika dekatnya hari kiamat tersebut, kejadian hari kiamat, di antaranya adalah datangnya Al-Mahdi yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di antaranya, kemudian turunnya nam Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, nam, dan tanda-tanda yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali kepada tafsir. Nam, azifatil azifah, qarubat al-qiyamatu wa dana waqtuha wa banat alamatuha. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tidak ada untuk perkara tersebut, tidak ada untuk hari kiamat tersebut, min dunillahi kashifah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kashifah. Kashifah ada dua makna. Nah, yang pertama adalah yamna'uha, bermakna yamna'uha, yakni tidak ada seorang pun yang bisa mencegah datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua bermakna tidak ada seorang pun yang bisa menyingkap kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, jadi makna yang pertama adalah mani'ah. Nah, kemudian yang kedua maknanya adalah alimah. Nah, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ay idza atatin qiyamatu wa ja'aha wa ja'ahumul 'adzab al-maw'ud bihi. Apabila hari kiamat itu datang dan azab mendatangi mereka, azab yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Siapa yang bisa menghalangi azab Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, orang-orang yang dekat dengannya dengan jumlah yang banyak, mampukah mereka menolong orang yang didatangi azab ini? Ataukah harta yang sangat melimpah ruah, bisa dikatakan dia adalah orang terkaya di dunia, mampukah harta yang dia miliki tersebut untuk membayar tenaga orang-orang, ataukah siapa yang bisa mencegah azab itu sampai kepada dirinya? Tidak ada seorang pun yang bisa menahan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tawa'ada al-munkirina li risalatir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mukadzibina lima ja'a bihi min al-Qur'an al-Karim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang mengingkari risalah ke rasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendustakan apa yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Afa min hadzal hadis ta'jabun? Apakah dari al-hadis ucapan ini kalian ta'jabun, kalian merasa heran? Apakah dari Al-Qur'an ini kalian merasa heran? Merasa tidak percaya? Merasa aneh? Ai afa min hadzal hadis alladhi huwa khairul kalami wa afdhaluhu wa asyrafuhu tata'jabuna minhu? Apakah dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu merupakan sebaik-baik ucapan dan seutama-utama ucapan, semulia-mulia ucapan, tata'jabuna minhu? Kalian merasa heran? Kalian merasa menganggap, kalian menganggap bahwa itu adalah perkara yang tidak mungkin, perkara yang aneh? Wa taj'alunahu min al-umuri al-mukhalifati lil-'adati al-khariqah lil-umur wal-haqa'iq al-ma'rufah. Dan kalian menjadikan Al-Qur'an di antara deretan perkara-perkara yang menyelisih adat kebiasaan, al-khariqah, yang keluar dari kebiasaan, lil-umur, ya, untuk perkara-perkara dan hakikat yang ma'ruf, yang merasa aneh. Nah, tidak sebagaimana yang mereka apa rasakan, tidak sebagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Di antara contohnya adalah apa? Mereka diajak oleh Al-Qur'anul Karim untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sebelumnya mereka na'am dari nenek moyang mereka senantiasa beribadah kepada tuhan-tuhan yang jumlahnya banyak. Tuhan-tuhan yang mereka olah sendiri, yang medianya dari patian, dari tanah, dari batu, dari kayu, dan yang semisalnya, mereka jadikan Tuhan. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menjadikan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasa heran, mereka menganggap itu, mereka menganggap bahwa itu adalah perkara yang mustahil. Hada min jahlihim wa dhalalihim wa inadihim. Maka ini adalah bentuk kebodohan mereka, ini adalah bentuk kesesatan mereka, dan ini adalah bentuk penentangan mereka. Wa illa fahuwal hadith alladhi haddatha sadaqa, wa idha qala qawlan fahuwal qawlul faslul ladhi laysa bil hazl, wa huwal quranul azim. Maka sungguh sebenarnya itu adalah hadith, nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikannya itu adalah sebuah kebenaran, dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkannya, maka itu adalah ucapan yang memutuskan sebuah perkara, dan itu adalah ucapan yang bukan senda gurau, dan itu adalah Al-Qur'anul Azim alladhi law unzila 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, yang mana Al-Qur'anul Karim bila diturunkan di atas gunung yang sangat tinggi, yang sangat kokoh, yang sangat besar, maka engkau akan menyaksikan gunung tersebut khashi'an, akan tunduk, ya, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mutasaddi'an, bahkan gunung tersebut akan hancur, akan hancur, akan pecah, disebabkan karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agungnya Al-Qur'anul Karim. Alladhi yazidu dhawil ahlam ra'yan wa aqlan wa tasdidan wa thabatan wa imanan wa yaqinan, walladhi yanbaghi al'ajabu min aqli man ta'ajjaba mih, man ta'ajjaba minhu wa safahihi wa dhalalihi. Naam. Kemudian Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang menambah kepada orang-orang yang berakal, pemikiran yang sehat, ketajaman dalam berfikir, wa aqlan, demikian pula menambah enam ketajaman dalam akal mereka, wa tasdidan, dan juga kebenaran dalam berbuat, dalam berucap, wa sabatan, demikian pula orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan juga yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim akan mendapatkan kekokohan di dunia dan di akhirat, wa imanan, dan menambah iman mereka, wa yaqinan, dan juga menambah keyakinan bagi mereka. Namun demikian apa yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.